بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم، رسول تعليق. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله: التعليق أراد المؤلف بهذا الترجمة بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله تعالى، لأنه سبحانه له أسماء يختص بها. له أسماء يختص بها، ليس لأحد أن يتسمى بها، مثل الرحمن ومالك الملك والخلاق ورب العالمين وحاكم الحكام وسلطان السلاطين ونحوها. لأن من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذا الأسماء وتسمي بها ينقص التوحيد والإيمان ودخول فيما لا ينبغي. وكذلك قاضي القضاة، وهذا يقع في بعض الدول، وإن كان تسمي بها ينقص التوحيد والإيمان ودخول. كنابة دخول منصوب ودخوله. منصوب كمانا ودخول. ودخول فيما لا ينبغي. وكذلك قاضي القضاة، وهذا يقع في بعض الدول، وإن كانوا يريدون به قاضي قضاة البلد، لكن إطلاقه غير مناسب ولا ينبغي. أما إذا قيد قاضي قضاة مصر أو مكة وغير ذلك فهذا أسهل وتركه أولى، كأن يسمى رئيس القضاة أو أمين القضاة، مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، masuk bab yang baru. Ini tepatnya di bab ke-46, Babu Tasami Biqadil Qudat wa Nahwihi. Bab dari hukum menamakan Qadil Qudat, artinya hakimnya para hakim dan semisalnya. Jadi di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa menggunakan nama dengan nama yang di situ terdapat musyarakah, adanya persekutuan dengan Allah dalam hal ta'zim, pengagungan, itu adalah syirik. Itu adalah kesyirikan. Bahkan para ulama menjelaskan syirik dalam rububiyah. Ya, syirik dalam rububiyah. Taibarakallahu fiik. Nah, setelah membawakan bab ini, ya, maka Syekh bin Baz mengomentari apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di judul bab, di terjemah arad al muallifu, maka muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menghendaki di pembahasan subjudul dari bab ini, beliau hendak bayanan nahi, menjelaskan tentang larangan dari menggunakan nama-nama yang di situ memiliki kaitan dengan keserupaan terhadap nama-nama Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lahu asmaun. Asma itu munsharif. Dia jamak dari isim. Kalau yang ghairu munsharif, asma itu nama wanita. Semisal Asma binti Abi Bakar. Naam. Yakhtassu biha. Karena Ya, dia ada Allah memiliki nama apa namanya? Li'annahu subhanahu lahu asma'un. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama tersebut. Dan tidak boleh bagi seorang pun menamakan dengannya. Semisal seorang menamakan dirinya sebagai Rahman, Malikul Mulk, Khalaq, Rabbul Alamin, Hakimul Hakimul Hukam, Sultanus Salatin, ya. Ya, dan semisalnya Ghafur, itu enggak boleh. Khalik, itu enggak boleh. Qadir, itu enggak boleh. Ya, mesti pakai Abdu, Abdul Qadir. Di Indonesia ada namanya temannya doyok itu. Kadir. Kadir ya. Nah, bukan Qadir ya. Ya masih mending lah. Tapi artinya jelek kalau Kadir. Ya, kalau Kadir aja artinya jelek. Ya. Kalau Qadir nama Allah. Nah, kalau mau dinamakan Abdul Qadir. Wah, Yuhyi itu bukan, Yuhyi itu sifat Allah, Yuhyi menghidupkan, itu fiil, ya, Ahya Yuhyi yang menghidupkan, Muhyi yang menghidupkan, itu, Muhyi ada nggak itu nama Allah Muhyi, ah nanti dicek, ya, kalau sekedar, ya Yuhyi itu jangan, itu fiil mudhari. Ya, nama orang pakai fiil itu nanti ghairu munsharif jadinya. Ya. Ghairu munsharif jadinya. Pakai fiil, pakai wazan fiil. Ya, mas muka yadribu. Masih mending yadribu. Kalau mas muka yudrabu. Tercepol terus namanya. Nah. Ayo dihindari nama seperti itu. Ya Yuhyi yang menghidupkan. Di sini kan pakai alif lam Izzat Ar-Rahman. Kalau kita kan biasanya pakai alif lam Rahman. Sama, Rahman itu nama maknanya disebutkan di Syarah Usul Salasah oleh Syekh Utsaimin maknanya berat. Dzur rahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Karena wazan Rahman itu dia kan dari rahmah. Ya, fa'lan. Pokoknya setiap isim yang namanya fa'lan itu tadullu 'alal kasrah, ya, wal mubalaghah. Menunjukkan makna penuh, imtila. Jadi imtila'ur rahmah, kasratur rahmah. Nah, ini berat. Ya. What's your name? Rahman. Hadha rajul yadulu ala nafsi ala annahu zatu kasratir rahmah. Ini berat. Enggak bisa kayak orang kayak gitu. Ya, kalau ada al dan enggak ada al tuh bukan ngaruh di situ. Kalau ada al ini khusus bagi Allah, enggak ada itu. Wazannya Rahman fa'lan. Wazan fa'lan berarti menunjukkan ala makna ala kasrah wal imtila. Penuh banyak. Banyak dari apa? Asal katanya apa? Rahmah. Masa manusia mana yang penuh banyak rahmatnya? Enggak ada. Ya, enggak ada. Yang banyak rahmatnya itu cuma Allah. Allah memiliki 100 rahmat. 99 disimpan di akhirat, 1 di dunia. 1 di dunia aja hewan buas bisa mengasihi anaknya. Ya, jadi bukan masalah ada al atau tidak ada al. Ya, kalau ada al enggak boleh, kalau ada enggak ada al boleh. Razzaq gitu. Enggak, dengan apalagi makna isim-isim yang kayak tadi, Razzaq, Khaliq. Nah, ini semua dilihat kepada makna. Makanya bagi orang yang mau menamakan anaknya dengan nama-nama yang baik, yang Arab, itu jangan asal Arab ya. Jangan asal yang ada di Al-Quran. Nama Fir'aun juga ada di Al-Quran. Nama Jahannam. Nama Haman juga ada di Al-Quran. Nama Qarun juga ada di Al-Quran. Ya. Nah itu kalau dia memang gak ngerti sama sekali, ditanya ke yang paham. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Bertanya dia kepada yang tahu. Jangan biarkan dia tebak-tebak buah manggis gitu. Oh cakep nih kayaknya nih. Cakep nih kayak namanya nih. Ya. Banyak orang yang namanya berantakan setelah dia ketahui. Kalau belum ketahui keren-keren aja. Nama putrinya siapa, Pak? Siti Naro. Siti Naro. Siti Naro. Siti itu kan singkatan dari apa? Sayyidati. Ya, berarti Sayyidati Naro. Naro. Hah? Ah itu. Mas. Waila itu ada nama yang perempuan Waila. Wail. Ya boleh. Ya. Dulu kita waktu ya, belajar idad lugah di tempat kita ada kelas akhwat, ya, guru kita sering cerita. Saya kalau di kelas akhwat itu seru. Karena ada akhwat yang namanya Zurni Laila. Zurni Laila. Zurni Laila. Keren, ya, keren. Setelah tahu artinya tuh anak malu kayak apa. Ya. Kalau ditanya Mas Muki, yang nanya cowok, Zurni Laila. Hah? Zurni Laila. Emang kalau sobahan kenapa ukti? Kok mesti lailan? Zurni lailan. Nah, kunjungi aku di malam hari. La ilaha illallah. Nah. Taim. Ya, mana lagi tadi? Ya, laisa li ahadin ayyatasamma biha. Enggak boleh seorang pun menamakan dengannya, semisal nama Allah Rahman. Ya. Ini yang zat yang memiliki rahmat yang luas. Malikul Mulk, raja di raja. Khalaq, sang maha pencipta. Ini udah sigo mubalaghah dari kata khaliq lagi. Kita menamakan diri dengan khaliq aja enggak boleh. Karena pencipta, ini lagi khalaq lagi, sang maha-maha pencipta. Rabbul alamin, la ilaha illallah. Ada ya nama orang Rabbul alamin. Ini mesti ganti, enggak boleh. Ya. Hakimul Hukam, hakimnya para hakim. Sultanus Salatin, penguasanya para penguasa dan semisalnya. Seperti fakir gimana, Ustaz? Dah boleh juga diganti. Ya, diganti yang kayak gitu. Lianna min kamali tauhid wa tamami tauhid adamat tasammi bihadhil asma. Karena di antara kesempurnaan tauhid, ya. Ya, yaitu tidak menamakan seseorang dengan nama-nama tersebut. Ya, dulu sahabat ada yang namanya Abdul Ghanam, Abdul Syams, diganti, mesti ganti. Ya, sekarang kalau udah terlanjur kayak gitu-gitu, ganti. Ya, ada orang namanya Abdul Jibril, ganti. Nama kekufuran itu. Abdul Jibril. Ganti. Siapa namanya? Abdul Komar, ganti itu nama kekufuran. Emangnya Tuhan Anda Komar bulan? Ya bisa. Ya. Dan menamakan dengan nama-nama tersebut itu mengurangi tauhid dan iman. Nah, yang paling berdosa tentunya yang memberi nama. Nah, orang tersebut akan ikut berdosa, artinya kurang imannya, mengurangi tauhidnya kalau dia tetap mempertahankan nama tersebut, tidak merubah. Ya, mesti dia rubah nama itu. Enggak bisa dia bertahan dengan nama ya yang mengandung pengurangan esensi tauhid. Ini berbahaya. Waduhulun bimala yang bagi, dan itu termasuk ya masuk ke dalam hal yang dia tidak sepatutnya ikut masuk ke dalam hal tersebut. Ya. Wa kadzalika qadil qudati. Demikian pula dengan nama hakimnya para hakim. Ya. Wa hadza yaqau fi ba'did duwal. Dan ini terdapat di sebagian negeri. Ya. Jika mereka menginginkan qadi qudatil balad, ya. Jika mereka maksudkan dengan hakimnya para hakim negeri, namun pengitlakan seperti ini, ya, ghairu munasib, enggak layak, enggak cocok. Walayan bagi, enggak sepatutnya kayak begitu. Ya. Amma idza quyida, adapun kalau ditakyid, ya. Artinya dipersyaratkan, yang kita maksud bukan hakimnya para hakim yang seluruh hakim, bukan maksud kita qadi qudati Misra, qadi qudati Makkah atau ghairi dzalik. Ya, ini hakimnya para hakim Mekah, hakimnya para hakim Mesir. Ya. Kan biasa begitu. Gurunya para ustaz gitu. Ustaznya para ustaz. Ya. Nah, ini hakimnya para hakim di Mesir. Nah, kalau ditakid, diikat artinya dipersyaratkan dengan demikian, fahada ashal. Ini lebih ringan lagi hukumnya. Namun tarkuhu, meninggalkan penamaan tersebut itu aula, lebih utama. Ya, semisal seorang menamakan dirinya atau menamakan orang lain sebagai ra'isul qudat. Nah, itu lebih bagus. Ya, pentolan qudat, kok pentolan, apa namanya? Pemimpin, pimpinan para hakim. Ya. Dan juga aminul qudat, itu sama. Mimma yabta'idu bihi an hadhihi sifat al-mutlaqah. Yang demikian itu akan menjauhkan dari sifat-sifat yang mutlak seperti ini. Nah, Taib, kita bacakan hadisnya berikutnya. Wafis sahih dari kitab as-sahih an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhna asmin indallahi rajulun yusamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan mithlu Shahan, ya Shahan Shah, wa fi riwayatin aghyadu rajulin ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu. Wa qawlu akhna yakni awdha. Nah, Nabi SAW menyatakan, inna akhna asmin, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah ialah seseorang yang menamakan dirinya dengan ya malikal amlak, raja para raja, raja di raja. Raja di raja sama enggak sih dengan raja para raja? Sama ya? Ya samalah pokoknya begitu. Padahal la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah yang hakiki. Berkata Sufyan, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, ya, itu sama seperti ucapan orang-orang Arab dahulu, ya, yang mereka mengucapkan Shahan Shah, Shahan Shah. Nanti ada keterangan dijelaskan oleh Syekh Ibnu di baliknya itu. Ya, itu nama orang-orang selain Arab, orang-orang Ajam, yang mananya Malikul Muluk, itu, Malikul Muluk, raja di raja. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat ini beliau menyatakan, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Aghyad itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, dan akhbathuhu, paling khabisnya, paling jeleknya. Nah, pernyataan beliau akhna, pernyataan Nabi, inna akhna asmin indallah, nama yang paling akhna yaitu awdha, paling hina atau paling rendah. Nah, fadal dibaca. Amar, ya, fadal Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah, wa fi sahihi an Abi Hurairah ta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ankha asmin indallahi rajulun ankha'u awdha'u wa adallu wa arda'usmin. Fa'ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal isma li'annahu yuwahhamu wasfan la yaliku bihi wa la yaliku illa billahi ta'ala. Falaisal insanu malikal muluk malikal amlaki bal huwa laisa ahlan lahu wa alaihi ayatasamma bil asma'il ukhra allati taliku bihi. Shahun shahun ismun 'indal ajmi ma'nahu malikul muluki. Baik. Syekh bin Bas menerangkan tentang asar ini. Ya. Inna akhna, itu kan? Ya. Sesungguhnya nama yang paling hina, atau inna akhna asmin, nama yang paling hina indallahi, pada di sisi Allah, rajulun yusamma, ya, seseorang yang menamakan dirinya atau yang dipanggil, yusamma itu yud'a maksudnya. Seorang yang dipanggil, ya, maknanya yud'a, bukan dia yang menamakan, artinya orang lain yang menamakan. Makanya pakai bina'il majhul itu ya. Maksudnya yud'a bidzalika wa yarda bih. Dia dipanggil kayak gitu dan dia ridho aja. Ya, makanya dalam riwayat yang lain tasamma, dia menamakan dirinya. Kalau ini yusamma. Ya. Ya, kalau tasamma ya sama nafsah. Sama nafsahu bidzalik. Ya. Kalau ini yusamma, dia dipanggil, disebut dengan nama tersebut tapi dia ridho. Ya. Dengan malikul amlak, malikal amlak. Amlak itu jamak dari malik. Berarti rajanya para raja. Rajanya para raja. Padahal la malika illallah. Lanya la nafiah li jins, malikanya isim lah. Ya, padahal tidak ada raja yang hakiki kecuali Allah. Ini bantahan bagi orang yang melakukan hal tersebut, yaitu rela dirinya dipanggil dengan demikian. Dan Allah akan menghinakan dia. Ya. Baik. Nah, kata Syekh bin Baz, fa ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akhna maksudnya auda yang paling hina, paling wa arjal paling hina ya. Wa arda paling buruk. Wa arda usmin yang nama yang paling buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hadal ismi. Ya. Fa ankara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadal isma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari nama tersebut. Karena nama ini ya mengesankan adanya sebuah sifat yang tidak layak untuk yang dinamakan tadi. Kalau seorang siapa namanya raja di raja, enggak layak dia. Ya, tidak layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ya dia tidak boleh menamakan dirinya malikal amlak. Raja di raja kayak begitu. Bal huwa laisa ahlan lahu, bahkan dia enggak layak ya untuk tersebut, untuk memiliki nama tersebut. Maka yang wajib bagi dia ialah menamakan dirinya dengan nama-nama yang lain yang layak untuknya. Adapun yang dikatakan oleh contoh yang dikatakan oleh Sufyan Ibn Uyainah, semisal ucapan orang-orang Arab, orang-orang Ajam, ya Syahan Syah. Ya, ini ibarah dari orang-orang Ajam. Ya, ismu indal Ajam, nama untuk nama yang sering digunakan oleh non-Arab. Ya, tentang Malikul Amlak. Ya, tentang Malikul Amlak dengan mengatakan Syahan Syah. Nah, baik. Baik, selesai. Jadi, intinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan bahwa ya orang yang paling rendah, paling hina di sisi Allah ialah yang menamakan dirinya dengan sesuatu hal yang membawa kepada makna keagungan, kesombongan, yang itu hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal tadi Malikul Amlak. Ya. Baik. Karena yang demikian ini ya terdapat unsur penyerupaan terhadap Allah dari sisi apa? Ta'zim, pengagungan. Ya. Ayy barakallahu fikum. Maka kalau dia bukan dinamakan demikian tapi orang yang lain yang menamakan, dia mesti ingkari dan tidak boleh ridho sedikit pun. Ya, kalau dia ridho maka dikena hadis ini. Ya, iya jazakallah. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Yaitu bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyir ismi wa taghyir ismi li ajli zalika. Yaitu bab memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama karena hal tersebut. Artinya kalau nama dia ternyata ya itu bertentangan dengan keagungan nama Allah, maka sebaiknya dia merubah namanya. Tabarakallahu fikum. Ya, contoh dibaca di sini. Nah, Syekh Abdul Rahman langsung syarahnya. At-ta'liq. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, arada al-muallifu bayana wujub ihtirami asma'illahi wal hadari min imtihaniha aw ihtiqariha aw tasmiyati. Oh, ini fihi masail yang tadi belum dibaca ya. Mau dibaca deh. Ya, tadi yang di bab 46 bab tasami bi qadil qudat, yang pertama annahyu an tasami bi malikil amlak, larangan tadi menamakan dengan raja di raja. Yang kedua anna ma fi ma'nahu misluhu kama qala Sufyan. Ya, yang semakna dengannya pokoknya baik Malikul Amlak atau yang bahasa yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan. Yang ketiga tafattun litaglid, ya memahami larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, larangan ini memahami fi hada wa nahwi dan semisalnya ma'al qat'i, dengan memutus arti tidak melakukan. Ya, bi annal qalba lam yaqsid ma'na, walaupun qalbu tidak memaksudkan maknanya. Yang keempat tafattun, memahami anna hadza li ijlalillahi subhanahu, hal ini dilakukan karena untuk memuliakan nama Allah. Fadhal lanjut. At-ta'liqu, arada al-muallifu bayana wujub ihtirami asma'illahi wal hadhara min imtihaniha aw ihtiqariha أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص الله بها ولهذا شرع تغيير الاسم لأجل احترامها وتعظيمها. والأسماء قسمان: أسماء لا يسمى بها سوى الله سبحانه، أسماء لا يسمى بها سوى الله سبحانه، كالرحمن والخالق ورب العالمين وغيره. ثانيا: أسماء يسمى بها غيره سبحانه، فيكون لله ما يليق به وللعبد ما يليق به، والمراد بها هنا الأول. طيب، ya, Syekh bin Baz menerangkan judul bab ini di bab, berarti ini di bab ke-47 ya, sudah mendekati akhir. Arad al-mu'alif, mu'alif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau memaksudkan menjelaskan penjelasan tentang wajibnya memuliakan nama-nama Allah, ya, dan wajibnya, dan beliau di sini hendak menerangkan ya hadar, ya, wajibnya waspada dari imtihan, bukan imtihan, tapi imtihan, imtahana. Ya, kalau imtihan ujian, kalau ini imtihan itu perendahan, pelecehan. Dan mewaspadai dari pelecehan terhadap nama-nama Allah, ya, atau merendahkannya, atau menamakan selain Allah dengannya dari nama-nama yang khusus bagi Allah. Oleh karena itu disyariatkan taghyirul ism, merubah nama, li ajli ihtiramiha wa ta'zimiha, dalam rangka memuliakan dan mengagungkan Allah. Kalau sudah terlanjur namanya Qadir, Rahman, Razak, ya, kemudian apalagi Khalik, ya udah dirubah. Ya, dirubahnya itu dengan adanya ziyadah, ya, dengan diidofahkan dengan abdu, penghambaan. Maka Abdurrahman, ya, Abdul Razak, Abdul Qadir, ya, baik, barakallahu fikum. Ya, karena nama-nama tersebut khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nanti kalau mau bikin nama kayak gitu bertanya kepada orang yang tahu. Ya. Ini penting ini. Ya, mana lagi tadi? Ya. Walihada, mana lagi tadi? Wal asma'u qisman, yang namanya nama-nama Allah itu ada dua. Al asma' la yusamma biha siwa Allah Subhanahu wa taala. Itu nama-nama yang seorang selain Allah, seorang pun dari selain Allah tidak boleh dinamakan dengannya, seperti Rahman, Khalik, Rabbul Alamin dan yang lainnya. Nah, yang kedua, asma'u yusamma biha ghairuhu subhanah. Nah, itu yang kedua, nama-nama Allah yang asma'un, yang boleh selain Allah menamakan diri dengannya. Fayakunu lillah ma yaliku bih walil abdi ma yaliku bih. Ya, kalau bagi Allah ya yang layak bagi Allah dengan kesempurnaannya, kalau bagi manusia ya yang layak bagi manusia, bagi makhluk dengan segala kekurangannya. Contohnya apa? Aziz, Hamid, apa lagi? Rahim. Ah, itu boleh. What's your name? Hamid. What's your name? Aziz. What's your name? Rahim. Itu boleh. Ya. Nah, ini perlunya makrifat mengenai hal ini. Ya. Taib. Nah, ini harus dipahami sini ya. Rahim dengan Rahman itu beda. Kalau Rahman itu rahmatil wasi'ah. Ya. Rahim walaupun sigha mubalaghah dia, wazan fa'il. Ya. Tetapi kalau makhluk menyandangnya itu boleh. Ya, karena dia maknanya bukan seperti Rahman yang dzurrahmatil wasiah. Ya, dia wasilah yang bersambung. Ya, dzurrahmatil wasilah artinya dia punya rahmat yang bersambung, dia pun juga bisa menyambungkan rahmat yang pada yang lain. Dan makhluk memiliki sifat tersebut. Ya. Nah, nama-nama Allah yang lain yang disandang oleh makhluk, Allah sifatkan Aziz, nama raja di Mesir. Wa mraatu Aziz. Ah, raja di Mesir yang istrinya namanya siapa? Zulaikha. Ya, fihi nadar ya. Ada yang menyatakan Allah alam. Itu riwayat Israiliyat. Ya, Allah alam. Ya. Nah, Allah menamakan nabinya Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim. Dan nabi itu, Nabi Muhammad itu terhadap kaum mukminin dia rauf, dia rahim. Maka Allah namakan nabi dengan rauf rahim. Tentu yang layak bagi nabi. Rahim yang layak bagi nabi, rauf yang layak bagi nabi. Kalau rahim, rauf yang ada pada Allah itu ya, perhatikan setiap nama kan mengandung sifat. Maka nama ini husna, kan walillahil asmaul husna. Husna itu apa sih? Ahsan. Ya. Pokoknya isim tafdil. Ya. Dari wazan af'al kalau dia itu makanya husna. Ya, fu'la. Fu'la. Makanya qaidul musra itu amsal. Ya, amsal. Ini musla. Husna. Husna itu ahsan muannasnya. Tapi fu'la. Nah, walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang husna, yang paling terbaik. Nah, dia memiliki sifat. Karena setiap nama memiliki sifat. Tidak setiap sifat memiliki nama. Hai barakallahu fikum. Nah, sifat yang ada pada rahim itu berbeda dengan sifat rahim yang ada pada makhluk. Ya, paham gak sini? Nah, siapa namanya? Rahim. Ya, boleh gak? Boleh. Tapi itu sesuai dengan kelayakan bagi si makhluk. Kalau Allah, Allah Ar-Rahim, itu sesuai dengan kesempurnaan yang ada pada Allah. Ya. Baik, mana lagi tadi? Udah. Wal muradu biha huna al-awwal. Namun yang dimaksud di sini di bab ini menghormati nama-nama Allah yang pertama, yaitu nama-nama Allah yang hanya dikhususkan bagi Allah. Ya. La yutlaqu ala ghairihi, tidak boleh disandang diitlakan kepada selain Allah. Nah, faddal berikutnya. Tadi siapa yang baca? Dum. Ah. Gantian coba. Ah, siapa? Sudi, Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya dulu berarti ya? Hadis sudah dibaca belum? Itu kan Sudi nanti footnote nomor 2 itu syarah dari hadis kan. Nah, An Abi Syuraih, dari Abi Syuraih. Syuraih ini sahabat ya. Sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Hani, Hani Ibnu Yazid Al-Kindi. Hani Ibnu Yazid Al-Kindi. Ya, kunyahnya Abu Syuraih. Ini nama kunyah baru. Nama kunyah baru. Baik. Annahu kana yukanna Abul Hakim. Dulu kunyahnya Abul Abul Hakam. Abul Hakam. Dahulu kunyahnya dia Abul Hakam. Ya, tayyib barakallahu fikum. Nama kunyahnya itu. Tayyib barakallahu fik. Kunyah itu yang diawali oleh abu atau ummu. Ya. Ya. Yang kalau bapak, kalau cowok abu. Ya, perempuan ummu. Nah, mana lagi tadi? Ya. Kemudian kita baca hadisnya dulu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda kepada beliau bertanya, innallaha huwal hakam. Ketika tahu namanya Abul Hakam, nama kunyahnya, Nabi menyatakan innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukmu. Allah lah al-hakam dan kepadanya lah al-hukmu, kepadanya lah segala perkara hukum dikembalikan. Itu hakam ya, ismun min asma'illah, nama diantara nama-nama Allah. Maknanya al-hakim alladhi hakama la yuraddu hukmuh, yang hakim yang menghukumi, yang keputusannya tidak dapat ditolak, itu namanya al-hakam. Ya. Nah, kemudian Abu Syuraih berargumentasi, beralasan, inna qaumi idza ikhtalafu bi syai'in atauni, sesungguhnya kaumku ya, Artinya dulu ketika dia belum berkunyah dengan nama Abul Hakam, kaumku, apabila mereka berselisih, mereka datang kepadaku. Ya, mereka datang kepadaku, ngadu gitu. Ini kita ribut nih. Ya, ikhtalafu fi syai'in. Kemudian atau nih, fa hakamtu bainahum. Maka aku pun memberi keputusan di antara mereka, faradiya kilal fariqain. Maka kedua kelompok yang bertikai, ya, ridho, legowo dengan keputusan Abu Syuraih. Ya, radhiyallahu anhu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ma ahsana hadha, betapa bagusnya ini. Nabi memuji, kamu luar biasa. Ya, mendamaikan orang. Ya, menghukumi orang lain dengan hal-hal yang dengan keputusan yang membuat ridho mereka semua. Namun Nabi tetap ingkari. Famalaka minal walad, ya, ingkari namanya Abul Hakam tadi. Ya. Ya, kata Nabi, famalaka minal walad, ya. Kamu ada anak enggak? Ya. Apa anak ama nama anakmu? Syuraih, kata Qultu Syuraih. Muslim, Abdullah. Faman akbaruhum, yang paling besar siapa? Qultu, kata Abu Syuraih, Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih, kata Nabi, maka kalau begitu kamu Abu Syuraih. Maka disunahkan, ini disunahkan, dianjurkan kalau berkunyah dengan anak yang pertama. Maka anak pertama itu jangan sesalan. Siapa nama anak yang pertama? Gombloh. Abu Gombloh. Tahu Gombloh? Ngerambutnya belakang gitu. Enggak tahu Pak Abdul Rahim yang tahu itu. Nama anaknya siapa? Dan yang macam-macam. Siapa nama anaknya? Jonathan, Jordan. Ya, Abu Jordan. Ya. Enggak enak, ya. Ya, Abu siapa nama Michael, Abu Michael, aduh, ya Michael Jordan, basket dulu, ya mana lagi tadi, ya Rahu Abu Dawud wa ghairuh. Nah, hadis ini riwayat Abu Dawud dan selainnya. Jadi di sini maknanya apa? Nabi SAW mengingkari sahabat ini yang berkunyah dengan Abul Hakam. Karena yang namanya Hakam itu nama Allah, Al-Hakim yang la yuraddu hukmuh, yang tidak dapat ditolak keputusannya. Taib. Ya. Ya. Dan ini bagian dari memuliakan Allah. Maka Nabi menjelaskan kepada sahabat siapa? Abul Hakam tadi menjelaskan kronologinya kenapa jadi Abul Hakam. Ya. Nabi memberikan solusi diganti dengan yang lebih baik. Baik, barakallahu fikum. Ya, tadi siapa? Suyi dia. Ayat tafadhal suyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu taala an Abi Syuraihin annahu kana yukanna Abul Hakami faqala lahu annabiyyu innallaha huwal hakamu. Qauluhu ma ahsana hadza ay ma ahsana hadzal amalu alladhi huwal islahu bainahum wa tawassutu wa la yardaw wa tazulu al khusumatu wa hadza shay'un matlubun wa khairun. Baik, dari Abu Syuraih annahu kana yukanna Abul Hakami, beliau dahulu kunyahnya Abul Hakam, ya. Wa qala lahu, maka Nabi SAW mengatakan, innallahu wal hakamu wa ilaihi al hukmu, Allah lah itu yang hakam, yang memutuskan yang tidak ditolak keputusannya. Ya. Baik, maka dirubah. Setelah sebelum perubahan diceritakan kronologinya, kenapa sih dinamakan dengan Abul Hakam? Diceritakan dahulu dia ya, dinamakan dengan itu karena oleh kaumnya, karena kaumnya kalau ribut datang ke dia, dia lerai, dia pisah. Ya, dilerai, dipisah. Kemudian keduanya ridho. Ini subhanallah. Ya, sudah bijak, sudah memiliki sifat hikmah sejak lama dahulu. Maka Nabi puji, ma ahsana hadza, betapa bagusnya ini. Ma ahsana hadzal amal. Ma ahsana hadzal amala alladhi huwal islahu bainahum wa tawassut. Betapa bagusnya amal ini yang mendamaikan dia perkara di antara mereka. dan bersikap netral, tawasud. Ya. Liyardau wa tazulul khusumat. Ya. Dan mereka ridho. Ya. Dan hilanglah khusumatu, pertikaian di antara mereka. Hadza syai'un matlubun khairun. Ini perkara yang matlub, yang khairun. Ini mendamaikan orang lain itu sedekah. Ya, mendamaikan orang itu sedekah, bahkan boleh berbohong di situ. Ya. Taibar kalabikum. Ya, mana lagi tadi? Wa fawaidul hadis. Nah, faedah-faedah hadis ini. Baca sendiri. Fawaidul hadisi yang bagi ihtiramu asma'illahi wa taghyirul ismi li ajli dhalika. Wa li hadza ghairu kunyatihi ghayyara. Wa li hadza ghayyara kunyatahu min abil hakami ila abi syuraihin. Wa fihi annal afdala an yukanna al-insana bi akbari auladihi. Wa fihi syara'iyatul islahi bainan nasi wa annahu syai'un matlubun wa yanbaghi li kabara'i kubara'in nasi an yatawassatu baina qaumihim fi halil khusumati hatta la tabqa syahna'u wal adawatu. Baik, cukup. Maka sepatutnya memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama kalau memang bertentangan, kontra ya dengan nama Allah karena hal tersebut. Oleh karena itu beliau merubah kunyahnya dari Abul Hakam menuju Abu Syuraih. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya yang afdal seseorang kalau dikunyah dengan nama anaknya yang paling besar. Nah, ini afdaliyah aja. Ya, enggak punya anak boleh berkunyah. Ya, boleh. Masih kecil anak kita, kita kasih kunyah juga boleh. Ya, anak antum dikasih kunyah boleh. Ya, Fikri nama kunyahnya udah ketemu belum? Sekarang? Belum. Nah, boleh Abu apa kek? Abu Syajarah. Ya, boleh. Ya. Raymond Abu Irob. Ajib, ngeri itu. Abu Irob. Nah. Hah? Baru kenalan ntar suri Irob lagi. Arif hada. Waduh, repot ini. Nah. Ayo, kasih, apa dianjurkan bikin nama kunyah? Suri dia apa suri? Nama kunyahnya suri? Hah? Abu apa? Abu Ahnaf. Abu Ahnaf. Masya Allah, Ahnaf kalangan Hanaf itu Hanafiyun. Nah. Ya. Oh, Ahnaf bukan Ahnaf gitu. Nah. Rey, Abu apa Rey? Belum. Ya, Abu Android. Hah? Abu iPhone. Ya. Jangan Abu Janda aja ya. Ya Zanjillah. Mana lagi tadi? Nah, mana? Wabihi dalam hadis ini juga disyariatkan mendamaikan ya orang-orang yang sedang bertikai. Ini adalah perkara yang dituntut. Maka sepatutnya bagi kubara annas, bagi para pembesar masyarakat, mereka berada di tengah-tengah di antara kaumnya, ya, untuk mengurai ya khusumat, pertikaian yang terjadi di antara mereka, hatta la tabqa syahna'u, sehingga enggak ada lagi itu namanya perseteruan wal ya adawatu, permusuhan. Baik. Terus berikutnya. Padahal dibaca Nicholas Adayaki. Nicholas Goyru Saputra. Hah? Nicholas Terserah, bagus ganti nama. Oh, Nicholas nama baptis. Dulu nama baptis ya? Nama baptis. Ah, gantilah. Udah. Hah? Udah jadi apa? Ibrahim. Ibrahim. Masya Allah. Mantap. Ibrahim istrinya dua loh. Hah? Iya. Iya. Nicholas nama baptis. Ibrahim nama ngirob. Ya, nama ketika udah bisa ngirob namanya Ibrahim. Ayo ganti Nicholas. Nicholas. Ibrahim. Nah. Ya. Bismillah. Kok saya baru tahu sih antum udah setahun di sini? Pernah anak kasih tahu. Lupa mana kasih tahu di mana? Kasih tahu Raymond aja. Mana enggak dikasih tahu. Sedari-sedari awal. Oh gitu ya. Ya. Ganti nama aja ya, enggak mempersyaratkan bubur kacang merah, bubur itu. Hah? Ya enggak mesti bubur. Kebab ada kan, ngapain bubur? Ada kebab. Hah? Ngapain bubur? Ada kebab. Order ke Nugraha, bawain sini. Berapa tuh? Yang hadirin semua tuh. Ah, bangkrut dah. Ah, ayo lanjut. Bismillah, wal islahu bainahum afdalu minal hukmi li'annal hukma yahsulu bihi hazazatun. Lakin idha stalahu an Tibi nafsi kana afdalu lizawali Kana afdala lizawali ma fin nufusi wa tahillu wa tahullul al mahabbatu wal mawaddatu. Qawluhu rawahu Abu Dawuda, zahiru kalamil muallifi annahu yara annal haditha salihun lil hujjati, wa lihadha i'tamadahu waqtafa bihi wastadalla bihi annahu la yusamma bil hakami wa abil hakami li anna hadha wasfun lillahi ta'ala wa huwal hakimu baina ibadihi walahu al hakamu fid dunya walahul hukmu fid dunya bi syar'ihi wa fil akhirati yahkumu bi nafsihi walakin yaruddu ala hadha ma jaa fil ahadisi as sahihati al kathirati min asma'in kal hakami wal hakimi wa lam yughayyirha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hiya as-sahu min hadhihi riwayati wa hadha mimma yadullu ala anna al-haditha fi sihhatihi nazarun li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad aqarra ba'dal asma'i ka hakimi bin Hizamin wal hakami bin Amril Al-Ghifari wa asma'in ukhra wa lam yughayyir ha walau kanat munkaratun walau kanat munkaratan li ghayriha li anna al-hakama yakunu bisyar'i bainan nasi wa la yadurruhu an yatasamma bidzalika wa an yusamma al-qadiya wal hakima wa ma asbaha dzalika. Masyaallah. Diberi talik yang luar biasa sama Syekh bin Bas ini, sekaligus kritikan ya. Ajibnya dapat faedah kita di sini. Nah, mendamaikan manusia itu adalah apa namanya? Afdol minal hukum. Jadi mendamaikan keributan, pertikaian yang ada di masyarakat itu lebih afdol, lebih utama daripada kita memberi keputusan. Kamu yang benar, kamu yang salah. Mendamaikan itu lebih bagus. Karena kalau kita memberi keputusan, kamu yang benar, ini yang salah, itu yahsul bihi hazazat. Ada namanya nanti hazazat. Ya, ada nanti namanya menimbulkan dendam, sakit hati, enggak terima. Namun apabila mereka berdamai itu dari anti binafs, ya, dari kerelaan hati, ya, maka ini lebih afdol untuk menghilangkan segala yang ada di kalbu. Dan ini lebih nanti mengikat kecintaan, kasih sayang. Dan ya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, zahiru kalamin mu'alif, maka yang nampak ya secara lahiriah dari pernyataan mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa beliau berpendapat hadis ini salihun lil hujjah, layak dijadikan hujjah. Ya, oleh karena itu beliau bersandar, berpatokan dengan hadis ini, waktafa bih. Dan beliau mencukupkan diri dengan hadis ini aja. Ya enggak? Di bab ini beliau cuma boleh satu hadis. Ya. Wastadalla bihi, dan beliau pun berdalil dengannya. Bahwasanya tidak boleh seseorang menamakan dirinya dengan hakam atau abdul hakam. Karena inilah sifat bagi Allah Ta'ala. Allah lah al-hakim baina ibadih. Ya. Allah lah al-hakim yang memberi keputusan di antara hambanya. Lahul hukmu fid dunya bisyar'ihi. Ya. Allah memiliki hukum di dunia dengan syariatnya, wabil akhirah yahkumu binafsih. Sedangkan di akhirat Allah akan memberi keputusan dengan dirinya sendiri. Ya. Taib. Lakin yuraddu ala hadha ma ja'a fil ahadis as-sahihah al-katsirah. Namun hal ini dapat disanggah ya. Pernyataan seperti ini memberikan nama dengan hakam itu tidak boleh, bisa disanggah. Berdasarkan keterangan-keterangan hadis yang sahih yang sangat banyak, min asma'in, dari para nama-nama sahabat. Misalnya nama sahabat ada yang namanya Hakam, Hakim. Ternyata lam yughayyirha an-nabiy sallallahu, tidak dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ashahu min hadhihi riwayah. Dan nama-nama sahabat yang namanya tadi itu lebih sahih daripada riwayat ini. Ya. Wa hadha mimma yadullu ala anna hadzal hadits anna al haditsa fi sihhatihi nadharun. Maka ini diantara hal-hal yang menunjukkan bahwasanya hadis ini keabsahannya itu nadharun, perlu diteliti kembali. Ya. Syalbani di kitab Mishkah itu menyatakan isnaduhu jayyid. Ya. Tapi Syekh bin Baz kan muhaddis. Ya, Syekh bin Baz menyatakan itu perlu di teliti kembali keabsahannya. Karena bertentangan nama sahabat yang lain gimana? Hakim Ibn Hizam, Hakam bin Amr Al-Ghifari. Ya. Waqad aqarra, dan Nabi telah menetapkan, artinya menyetujui, ba'dal asma'i, sebagian nama-nama para sahabat seperti Hakim bin Hizam, ya, Hakam bin Amr Al-Ghifari, dan nama-nama yang lainnya yang mengandung nama tersebut, Hakim, walam yughayyirha, dan Nabi tidak merubahnya. Ya. Ada imam hadis Sahibul Mustadrak, siapa? Imam Hakim. Ya. Walau kanat ya munkaratan la ghayyaraha. Ya. Seandainya hadis-hadis tersebut munkarah, la ghayyaraha, maka Nabi pasti merubahnya, la ghayyaraha. Maksudnya apa sih ini merubahnya? Li annal hukma bi yakunu bi syar'i bainan nas. Ya. Karena keputusan Nabi tersebut ya dengan syariat ya di antara di tengah-tengah manusia kaum muslimin itu para sahabat, la yaduruhu ayat sama bidzalik, ternyata enggak masalah. Ya, memberikan nama dengan nama tersebut, wa yusamma al-qadi. Ya, juga ada yang namanya qadi, maka ada namanya qadiyat ya. Hakim dan yang seterusnya. Jadi intinya gimana bab ini? Ya tetap hati-hati, tapi kalau ada enggak bukanlah sebuah hal yang terlarang. Tadi dibawakan Syekh bin Baz, nama sahabat tidak diingkari oleh Nabi. Hakim bin Hizam, Hakam bin Amr Al-Ghifari dan seterusnya. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut lagi di bab berikutnya. Ya, nanti dulu soal jawabnya. Betul, Sidi. Yang mau bertanya silakan. Apa sini?